Masya Allah, atas semuanya keagungan Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah, Senbe Indonesia, terima kasih. Mas Bama matur suwun. Matur sembah. Terima kasih. Subhanallah. Ria Mustika. Yuh.